Hai, saya Alisa DZ dan hari ini Alisa berada di CK Music. So, hari ini Alisa nak nyanyi lagu Raya khas untuk semua. Selamat Hari Raya!